الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا pertama kali hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk bisa bermajlis di halaqah-halaqah ilmu. Kemudian insyaallah sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai pelajaran kita yang saya tujukan untuk diri saya pribadi terlebih khusus, kemudian untuk antunna sekalian, terkait suatu permasalahan yang sangatlah penting, yaitu adalah hifdzul lisan, hifdz al-lisan, menjaga al-lisan. Hifdz al-lisan, menjaga lisan. Al-lisan atau yang diistilahkan dengan mulut, alat yang digunakan untuk berbicara, inilah al-lisan. Al-lisan merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yang dengannya manusia mampu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, yaitu dengan lisan. Namun juga di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua, kepada manusia, akan bahaya lisan tersebut, akan bahaya ucapan yang keluar dari mulut kita jika kita tidak memperhatikan apa yang kita ucapkan. Maka lisan merupakan kenikmatan dari Allah, dan juga di sisi lain merupakan kenikmatan yang harus dijaga, yang harus dijaga. Jangan sampai lisan kita ini menyeret kita, mengantarkan kita kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aktsaru khataaya ibni adam fi lisanihi. Dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthar khotaya ibni Adam fi lisanih." Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Adam, kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia itu terjadi fi lisanih. Kebanyakan dosa itu dilakukan dengan lisan, dengan ucapan seorang hamba tersebut. Maka lisan merupakan alat yang sangat berbahaya. Sehingga kata Rasul, aktsar, kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah dengan sebab lisan yang dia ucapkan, ucapan yang keluar dari mulut dia. Dusta dari lisan, fitnah, ghibah, namimah, mencela, mencaci maki, melaknat, bersaksi atas kedustaan, ini semua termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, yang dilakukan oleh al-lisan. Dan banyak di sana hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang memperingatkan kepada kita semua tentang bahaya al-lisan, tentang khuturatul lisan, bahwa lisan ini sangatlah berbahaya, efeknya sangat berbahaya jika kita tidak mau menjaga lisan tersebut dengan baik. Dan ingat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa lisan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah nanti lisan akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia telah ucapkan, atas apa yang telah dia lakukan, apa yang dia kerjakan dengan lisannya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yauma tashhadu alaihim, di hari kiamat nanti, kata Allah, tashhadu alaihim alsinatuhum, lisan-lisan mereka, lisan-lisan manusia ini akan bersaksi, bersyahadah. Mereka akan mempersaksikan apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Tashhadu alaihim aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Demikianlah, maka hendaknya kita untuk menjaga baik-baik ucapan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan yang Allah murka dengan sebab itu. Jangan sampai kita mengucapkan perkara yang bisa menyebabkan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Lihat peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk agar kita ini berhati-hati dengan lisan kita. Rasul mengatakan, sesungguhnya seorang hamba, innal abd la yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan satu kata saja, dia berbicara dengan satu kata, yatakallam bil kalimah la yulqi laha balan, yang mana dia tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya tersebut, yahwi biha fi nari jahannam, yang mengantarkan dia ke dalam api neraka disebabkan satu kalimat, disebabkan satu kata. Maka bagaimana jika orang ini mengucapkan kata yang sangat banyak yang menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita mengucapkan suatu ucapan yang kita anggap remeh, yang kita sepelekan ucapan tersebut, akan tetapi dengan sebab ucapan kita, saudara kita sakit hatinya dengan tersinggung dengan ucapan kita tersebut, maka ini telah kita telah melakukan perbuatan zalim dengan sebab ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua untuk menjaga lisan ini dengan sebaik mungkin. Demikian juga termasuk perkara yang sangat berbahaya, termasuk perkara yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh al-lisan adalah al-ghibah. Al-ghibah, perbuatan ghibah ini adalah termasuk perkara yang haram, perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Termasuk dosa-dosa besar adalah ghibah. Ghibah, apa itu ghibah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ghibah tersebut, qala dzikruka akhaka bima yukrah. Ghibah itu, kata Rasul, dzikruk, engkau menyebutkan kejelekan, aib, kekurangan yang ada pada saudaramu, yang mana jika saudaramu tersebut tahu apa yang engkau sebutkan itu, maka dia akan membenci, dia tidak suka kejelekannya disebutkan. Inilah ghibah, menyebutkan aib yang ada pada saudara kita. Kita sebutkan kepada orang lain tentang aib yang ada pada saudara kita. Ini adalah perbuatan ghibah. Jika memang betul perkara tersebut, kekurangan itu ada pada saudara kita, maka inilah yang dinamakan dengan ghibah, perbuatan ghibah, dosa besar. Yaitu menyebutkan kekurangan aib yang ada pada saudara kita. Siapa dari kita yang ingin aibnya, kekurangannya dibicarakan oleh orang lain? Siapa yang suka dengan kejelekan-kejelekan yang dia miliki dibicarakan, disebarkan kepada orang lain? Tentunya tidak ada yang suka. Maka ghibah adalah menyebutkan kejelekan yang ada pada saudaranya, yang mana saudaranya tersebut tidak suka hal itu jika disebutkan. Inilah yang namanya ghibah. Dan ketahuilah, perbuatan ghibah termasuk dosa besar. Perbuatan ghibah termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, a'rad, kehormatan, harga diri salah seorang kaum muslim di antara kalian, itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk dijatuhkan martabat seorang muslim, haram untuk direndahkan martabat dia, hukumnya haram. Maka ghibah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Dan juga disebutkan dalam hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj, naik ke langit. Beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urijabi," ketika aku diangkat ke langit, "marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku min nuhas, dari tembaga. Mereka memiliki kuku dari tembaga. "Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum," yang mana keadaan mereka, yakhmishun, yaitu mereka mencakar wajah-wajah mereka dan mencakar dada-dada mereka dengan kuku tersebut. Melihat keadaan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka? Manhum ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Ulaika alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yakni mereka adalah orang yang sering melakukan ghibah. Diazab di hari kiamat nanti, yaitu dengan kuku-kuku mereka yang terbuat dari baja dan mencakari wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka. Kata Jibril, mereka adalah orang yang ya'kulun, mereka itu adalah orang yang makan daging manusia, wa yattabi'una fi a'radihim, dan mereka jatuh, merendahkan, menjatuhkan kehormatan manusia. Maka perbuatan ghibah adalah perbuatan yang haram. Di zaman kita sekarang, perbuatan ghibah ini seperti perbuatan yang sangat sepele, perkara yang sangat sepele. Satu ghibah itu adalah perbuatan yang haram, dosa besar. Perbuatan ghibah, satu kali kita berbuat ghibah, itu adalah dosa besar. Maka bagaimana jika kita berkali-kali melakukan ghibah, berapa dosa yang telah kita lakukan? Maka hendaknya kita untuk memperhatikan lisan-lisan kita. Kita jaga lisan kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Akan tetapi kebanyakan manusia, mereka demikianlah keadaannya. Ya tasahal, bermudah-mudahan. Maka kita seorang penuntut ilmu, kita tahu akan ilmu, kita belajar ilmu yang harusnya ilmu tersebut diamalkan. Tujuan kita belajar yaitu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Demikianlah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaknya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kita kepada Allah dengan menjaga lisan-lisan kita, bertakwa kepada Allah dengan menjaga keharaman-keharaman yang Allah larang untuk kita kerjakan. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengawasi keadaan kita. Allah melihat keadaan kita. Allah berfirman, awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu ya'lamu ma yusirrun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Itu semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan di awal pembukaan. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada waktu ini terkait kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, tentang kedudukan makanatul mar'ah qabla al-Islam, kedudukan martabat wanita sebelum datangnya Islam, bagaimana keadaan wanita sebelum datangnya Islam. Kemudian juga disebutkan mu'allif poin berikutnya terkait agama Islam yang mengangkat martabat dan kedudukan wanita, yaitu Islam datang dengan mengangkat kezaliman yang terjadi kepada mereka, kepada wanita, dan Islam datang dengan membawa hak-hak wanita, memposisikan wanita sebagaimana manusia biasa, dan tidak ada yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Demikian juga tidak ada yang membedakan antara kita satu dengan yang lainnya kecuali dengan at-taqwa. Kemudian poin yang ketiga yang akan disebutkan mu'allif di sini, qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, ma yuriduhu a'da'ul islami wa afrakhuhum, ma yuriduhu poin ketiga dari bab dari al-faslul awal, poin ketiga dari al-faslul awal, yaitu ma yuriduhu a'da'ul islami wa afrakhuhum al-yawma min salbil mar'ati karamatahu wa intiza'a huquqiha. Ma yuriduhu a'da'ul islam wa afrakhuhum al-yawm wa afrakhuhum al-yawma min salbil mar'ati karamatahu wa intiza'a huquqiha. Yang artinya, ma yuriduhu a'da'ul islam, artinya adalah apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ma yuriduhu, apa-apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, wa afrakhuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti musuh-musuh Islam. Karena agama Islam memiliki banyak musuh, dari orang-orang kafir, baik Yahudi dan Nasrani. Maka musuh-musuh Islam tersebut menginginkan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni orang-orang yang mengikuti musuh-musuh Islam tersebut, mereka menginginkan min salbil mar'ati karamatahu. Mereka menginginkan untuk menghilangkan min salb, mereka menginginkan untuk menghilangkan atau mencabut min salb, mencabut kehormatan perempuan, min salbil mar'ati karamatahu. Musuh-musuh Islam, mereka menginginkan kehormatan perempuan ini dicabut. Wa intiza'a huquqiha, dan mereka menginginkan untuk menjatuhkan hak-hak wanita. Inilah apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, yakni mereka adalah orang-orang yang menginginkan agar wanita ini bebas, tidak terkekang, tidak terus dipenjara, bebas sama seperti laki-laki. Inilah apa yang diinginkan oleh orang-orang kufar, yang mana tujuan mereka adalah tujuan yang sangat keji, yang akan dijelaskan nanti oleh muallif. Qala inna a'da'al islami, inna a'da'al islami bal a'da'ul insaniyati al-yawma minal kuffari wal munafiqin walladzina fi qulubihim maradun ghadhahum ma nalathu al-mar'atul muslimah min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islami. Kata muallif, inna a'da'al islami, inna a'da'al islami, sesungguhnya musuh-musuh Islam, bal a'da'ul insaniyati, bahkan musuh manusia secara keumuman, musuh-musuh Islam, dan hakikatnya musuh-musuh Islam itu mereka juga musuh-musuh manusia, menginginkan manusia ini kepada kejelekan. Oleh karena itu, musuh Islam hakikatnya mereka juga musuh manusia seluruhnya. Kata muallif, inna a'da'al Islam, sesungguhnya musuh-musuh Islam, bal a'da'ul insaniyah, bahkan musuh manusia secara keumuman, al-yaum, sekarang ini, di hari-hari ini, minal kuffari wal munafiqin, baik mereka itu dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan mereka yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ini termasuk musuh-musuh Islam, mereka ingin merusak Islam, baik itu orang kafir, baik orang munafik, dan orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, walaupun dia mengaku beragama Islam, akan tapi hatinya berpenyakit. Sama saja, dia adalah musuh Islam. Hakikatnya, dia sama adalah musuh Islam. Ghadhahum ma nalathu al-mar'atul muslimatu. Mereka, musuh-musuh Islam tersebut, baik orang kafir dan orang munafik, serta orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, ghadhahum, mereka memiliki kebencian, ghadhahum, benci, mereka itu memiliki kebencian, manalathu, dengan apa yang diraih, mereka memiliki kebencian, dengan apa yang diraih oleh wanita muslimah, manalathul mar'atul muslimah, min karamatin, berupa kemuliaan, wa izzatin, dan berupa keagungan, wa siyanatin fil Islam, dan berupa penjagaan Islam terhadap mereka. Jadi musuh-musuh Islam, baik orang kufar dan orang munafik, dan orang-orang yang berpenyakit hati mereka, mereka itu sangat benci, tidak suka dengan apa yang didapatkan oleh wanita muslimah, berupa martabat, berupa kemuliaan, berupa keagungan yang didapatkan dari agama Islam ini kepada mereka. Jadi musuh-musuh Islam mereka tidak suka demikian, tidak suka jika wanita itu dimuliakan, tidak suka jika wanita itu dihormati. Demikianlah musuh-musuh Islam, tujuan mereka adalah merusak di muka bumi. Kemudian kita lanjutkan, li'anna a'da'al islami minal kuffari wal munafiqina, li'anna a'da'al islami minal kuffar wal munafiqina yuriduna an takuna al mar'atu adata tadmirin wa hibalatun yastaduna biha di'aful imani wa ashabul gharaiz al-janihah. Karena di anna a'da al-islam, karena musuh-musuh Islam, minal kuffari wal munafiqin, baik dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Yuridun, mereka itu ingin menjadikan, yuriduna antakunal mar'atu, mereka ingin menjadikan wanita, adatu tadmirin, antakunal mar'atu, adatu tadmirin, mereka ingin menjadikan wanita sebagai alat yang bisa dimanfaatkan, adatu tadmir, alat sebagai ada alat yang bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan, tadmir yaitu untuk menghancurkan, alat yang bisa digunakan, alat yang bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan. Jadi inilah keadaan orang-orang kufar, mereka menginginkan wanita sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan Islam. Wahibalatun, dan juga mereka menginginkan wanita itu sebagai hibalah, sebagai jaring. Yastaduna biha, sebagai jaring. Yastaduna biha bi'aful iman, sebagai jaring yang mengait, yang merangkap. Mereka menginginkan wanita itu dijadikan sebagai jaring yang merangkap dan mengambil, mengait orang-orang yang lemah iman dan orang-orang wa ashabul gharaiz aljanihah, dan orang-orang yang memiliki al-gharaiz, tabiat yang aljanihah, yang rendahan. Wahibalatun, dan orang-orang kufar, mereka menginginkan wanita itu sebagai jaring yang mengait dan merangkap orang-orang yang lemah imannya, dan juga wanita itu sebagai jaring yang merangkap orang-orang yang memiliki tabiat rendahan. Ba'da an yashba'u minha syahawatihim al-mas'urah, kemudian setelah itu mereka kenyang. Yashba'u, setelah mereka puas menggunakan wanita ini sebagai alat untuk merusak agama Islam, alat untuk menghancurkan Islam. Setelah mereka puas, mereka kenyang dengan syahwat mereka yang al-mas'urah, yang al-mas'urah pinjaman, yakni yang sebentar, mereka menikmati barang syahwat tersebut yang sifatnya sebentar. Al-mas'urah, yang mereka nikmati barang sejenak saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni keadaan orang-orang kafir itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima, dan orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, orang-orang yang mengikuti syahwat, wa yuridul ladina yattabi'un asyahwat, orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, mereka itu menginginkan agar kalian, wahai umat Islam, berpaling, antamilu mailan adhim, agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Inilah apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mengikuti syahwat mereka. Mereka ingin memalingkan kita dari kebenaran. Maka mereka menginginkan wanita sebagai alat yang digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menghancurkan Islam, untuk mengait orang-orang yang lemah imannya, menjadikan alat, dijadikan wanita sebagai alat untuk menarik orang-orang yang lemah iman dan orang-orang yang memiliki tabiat yang rendah, sehingga mereka berpuas-puas kenyang dengan syahwat mereka yang hanya sebentar. Inilah maksud dari ucapan muallif. Jadi musuh-musuh Islam, mereka demikian keadaannya. Mereka menginginkan wanita sebagai barang yang dinikmati oleh orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang memiliki tabiat yang rendahan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa yuridul ladina yattabi'una syahwat, dan mereka, orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, mereka itu ingin agar kalian berpaling dari kebenaran itu sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, orang-orang kafir, mereka menginginkan wanita bebas. Mereka menginginkan wanita bebas, tidak terkurung. Bebas bekerja sebagaimana laki-laki bekerja. Kemudian kita lanjutkan, walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin. Walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dari kalangan orang-orang muslim, dari kalangan orang-orang yang beragama Islam, namun di hati mereka ada penyakit, yuriduna minal mar'ati antakuna, yuriduna minal mar'ati, mereka ingin menjadikan wanita itu, antakuna sil'atan rakhisatan, mereka ingin menjadikan wanita sebagai sil'ah, sebagai barang rakhisah yang murah, sebagai barang yang murah. Jadi musuh-musuh Islam, demikian juga baik musuh Islam tersebut dari kalangan orang kafir maupun dari kalangan orang-orang muslim, namun mereka memiliki penyakit dalam hati mereka. Mereka menginginkan wanita ini menjadi barang yang murahan. Fi ma'radi ashabi syahwat. Di pasaran, barang yang murah, dipermisalkan mu'alif, sebagaimana barang tersebut di pasaran, fi ma'rad, yakni dipasarkan, barang itu dipasarkan kepada ashab asyahwat, yakni budak syahwat, budak syahwat. Barang yang murah, kemudian barang yang murah tersebut dipasarkan kepada orang-orang yang mengikuti syahwat. Wan nazaghati syaitaniyah, dan orang-orang yang dirayu oleh syaitan, yang ditipu oleh syaitan. Jadi barang yang murah yang dipasarkan, barang murah ini dipasarkan kepada orang-orang yang mengikuti syahwat mereka dan orang-orang yang ditipu dan dirayu oleh syaitan. La'natullahi alaihim. Sil'atan maksyufatan amama a'yunihim. Barang tersebut sil'ah, sil'ah barang yang maksyufah. Sil'atan maksyufatan, barang yang maksyufah, yang tampak jelas, atau barang yang telah terpampang. Maksyufah yakni telah terpampang, tampak jelas barang tersebut, amama a'yunihim, di depan mata mereka. Barang yang murah yang ada di hadapan pengikut syahwat, para budak syahwat, yang mana barang murah ini sangat bagus, yang terpampang barang tersebut di hadapan mata mereka. Yatamatta'una bijamali manzariha, yang mana orang-orang pengikut syahwat dan orang-orang yang memiliki tabiat rendahan, mereka kemudian menikmati pemandangan itu. Bijamali manzariha, mereka menikmati pemandangan indah tersebut, yaitu menikmati pemandangan yang indah itu. Au yatawassaluna minha, atau yatawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dhalik, au yatawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dhalika. Atau musuh-musuh Islam tersebut, atau mereka menjadikan wanita sebagai wasilah. Yatawassalun, menjadikan wanita sebagai wasilah, perantara, batu loncatan. Au yatawassaluna minha, menjadikan wanita ini sebagai suatu perantara, perantara, suatu wasilah, sebagai batu loncatan, ila ma huwa aqbahu min dhalik, kepada perkara yang lebih keji dari itu semua. Menjadikan wanita sebagai wasilah kepada perkara yang sangat keji dan kotor. Walidhalik, oleh karena itu, harisu ala an takhruja min bait, ala an tukhraja min baitiha. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam, mereka semangat. Harisu, oleh karena itu musuh-musuh Islam, mereka sangat semangat. Ala an tukhraj min baitiha litusyarika rijala fi a'malihim janban ila jambin. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam, mereka sangat semangat agar para wanita itu keluar dari rumahnya, menjadikan wanita agar tidak tetap tinggal di rumah, tetapi keluar di rumah. Litusyarikar rijal, agar mereka bergabung dengan lelaki, dengan ar-rijal, dengan para lelaki. Fi a'malihim, dalam pekerjaan mereka. Janban ila jambin, bercampur baur. Laki-laki dengan perempuan sama-sama bekerja dengan janban ila jambin, bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Inilah apa yang diinginkan oleh orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Mereka ingin agar wanita itu keluar dari rumah mereka, agar wanita tersebut bergabung dengan laki-laki dalam bekerja, ikhtilat dalam bekerja. Dan mereka juga ingin menjadikan wanita sebagai pelayan. Qala al-mu'allif, aw li takhdum ar-rijala mumarridatan fil mustashfa. Aw li takhdum ar-rijal mumarridatun fil mustashfa. Atau mereka ingin menjadikan wanita tersebut sebagai pelayan laki-laki. Li takhdum ar-rijal, wanita ini sebagai pelayan laki-laki. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Seperti mumarridatun fil mustashfa, seperti para wanita dijadikan sebagai perawat di rumah sakit. Para wanita dijadikan sebagai perawat yang ada di rumah sakit, melayani pasien laki-laki, melayani laki-laki. Au mudayyifatan fit ta'irah, atau mereka menjadikan wanita tersebut mudayyifah, mudayyafah, sebagai pelayan di pesawat, yakni pramugari. Mereka jadikan wanita sebagai pelayan laki-laki di pesawat, yakni sebagai pramugari. Au dirasatan au mudarrisatan fi fusulid dirasati al-mukhtalitah. Au darisatan au mudarrisatan fi fusulid dirasati al-mukhtalitah. Dan mereka, orang-orang kufar, musuh-musuh Islam seluruhnya, mereka menginginkan agar wanita itu menjadi para pelajar, menjadi para pelajar, baik mahasiswa maupun pelajar, pelajar atau mudarrisah, atau sebagai guru. Fi fusulin, sebagai guru yang mengajar di kelas, atau sebagai murid, sebagai murid yang belajar di kelas. Ad-dirasati fi fusulid dirasati al-mukhtalitah, yang bercampur baur dengan laki-laki dalam satu kelas tersebut. Al-mukhtalitah, yang bercampur dengan laki-laki. Au mumathilatan fil masrahi, dan mereka juga menginginkan agar wanita itu sebagai mumathilah, sebagai aktor, fil masrah, di atas panggung. Au mughanniyatan, dan mereka menjadikan wanita ini sebagai para penyanyi, sebagai penyanyi, sebagai aktor bintang film di atas panggung, aktor-aktor yang di atas panggung. Au mudayyi'atan, dan juga mereka menjadikan wanita itu sebagai mudayyi'ah, penyiar berita. Fi wasa'ilil i'lam, penyiar berita di stasiun siaran, di stasiun siaran, baik stasiun TV, internet, dan seterusnya. Yang jadi penyiarnya adalah kaum wanita. Al-mukhtalifati safiratan fatinatan. Mereka menginginkan wanita itu sebagai barang yang dijadikan mudayyi'ah, sebagai penyiar. Demikian juga perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Au mudayyi'ah, yakni penyiar berita. Fi wasail al-i'lam, di stasiun siaran. Al-mukhtalifati, yang banyak ragamnya. Yang banyak ragamnya. Safiratan fatinatan. Safirah, yakni jauh dari agama. Mereka ingin agar wanita itu jauh dari agama mereka. Fatinah, mereka ingin agar wanita itu menjadi pembuat fitnah. Fatinah, membuat fitnah. Bisautiha wa suratiha, membuat fitnah dengan suaranya, dan juga mereka ingin wanita ini menjadi penyebab fitnah dengan wajahnya, wa suratiha bi sautiha wa suratiha. Kemudian wattukhidatil majallat al-khali'ah. Wattukhidatil majallat, masih di sini mu'alif menyebutkan contoh-contoh apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan martabat wanita, yang padahal Islam menjaga martabat wanita, menjaga kehormatan wanita, akan tapi musuh-musuh Islam demikian keadaannya. Dan juga kata mu'alif wattukhidat al-majallat al-khali'ah min dauril fatayat al-fatinat, min dauril fatayati al-fatinati al-ariyati, wasilatan litarwiji majallatihim wa taswiqiha. Wattukhidat al-majallatu al-khali'atu min dauril fatayati al-fatinati al-ariyati, wasilatan litarwiji majallatihim wa taswiqiha. Kemudian mereka juga menginginkan, mereka menjadikan, wattukhidat, mereka kemudian mereka wattukhidat al-majallat al-khali'ah min dauril fatayat, kemudian dipajang, wattukhidat mereka dijadikan, yakni wanita itu dijadikan dalam majalah-majalah al-khali'ah. Wanita ini dipampang, dipajang fotonya, dipajang gambar-gambar wanita tersebut dalam majalah-majalah al-khali'ah yang kotor. Yang al-khali'ah, gambar foto-foto wanita, gambar-gambar wanita dipajang, ditempel di majalah-majalah yang al-khali'ah yang kotor. Min dauril fatayat, dari kalangan wanita-wanita muda. Al-fatinat, dan juga dari kalangan wanita-wanita pembuat fitnah. Al-ariyat, yang tampil vulgar, yang tampil ariyat, yakni dengan busana yang minim, yang tampil vulgar, vulgar ariyat, yakni telanjang. Wasilatan litarwiji majallatihim wa taswiqiha, mereka menjadikan foto-foto tersebut di majalah-majalah mereka sebagai bentuk perantara dan mempopulerkan, wasilah, sebagai wasilah perantara atau publikasi dalam rangka mempopulerkan, untuk mengangkat, mempopulerkan majalah mereka di pasarannya. Ini maksud dari kata mu'alif wasilatan, sebagai wasilah litarwiji majallatihim wa taswiqiha, sebagai wasilah dalam rangka untuk mempopulerkan, mempublikasi majalah-majalah mereka, wa taswiqiha, di pasaran-pasaran. Wattakhadha ba'du at-tujjari wa ba'du al-masani' min hadhihi as-suwari aydan wasilatan litarwiji bada'ihim. Wattakhadha ba'du tujjar, dan sebagian at-tujjar mereka mengambil, menjadikan sebagian tujjar, demikian juga sebagian pabrik al-masani', sebagian pabrik atau perusahaan, sebagian tujjar dan juga sebagian pabrik dan perusahaan-perusahaan, mereka menjadikan gambar min hadhihi suwar, mereka menjadikan gambar wanita wasilah, sebagai wasilah litarwiji bidaihim, sebagai wasilah untuk memasarkan barang-barang mereka. Jadi gambar-gambar wanita tersebut dijadikan sebagai perantara untuk larisnya barang dagangan mereka, larisnya barang-barang produk-produk mereka. Maka dipajanglah gambar-gambar yang wanita-wanita yang cantik, sehingga tertarik orang-orang yang akan membeli majalah atau orang-orang yang akan membeli produk tersebut dengan adanya gambar dan foto-foto wanita itu. Demikianlah apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Haitsu wad'u hadhihi as-suwar 'ala ma'rudatihim wa muntajatihim. Haitsu wad'u di mana mereka musuh-musuh Islam mereka menempel wad'u yaitu mereka meletakkan memajang hadhihi as-suwar gambar-gambar tersebut gambar-gambar para wanita 'ala ma'rudatihim di pameran mereka. Ala ma'rubatihim, yakni di pameran mereka. Wa muntajatihim, dan mereka memajang gambar-gambar wanita tersebut di produksi-produksi mereka. Di produk-produk yang mereka miliki. Sebagai wasilah, sebagai perantara agar laris barang-barang mereka sehingga banyak peminatnya dan seterusnya. Wa bisababi hadhihi al-ijra'ati, maka dengan sebab perbuatan mereka yang rusak ini contoh-contoh dari muallif, kata muallif berikutnya, dengan sebab perbuatan mereka yang rusak ini, al-khati'ati, takhallat al-mar'atu an wadhifatiha al-haqiqiyati fil bait. Dengan sebab perbuatan mereka yang merusak ini, takhallat, akhirnya wanita menelantarkan, meninggalkan, an wadhifatiha, meninggalkan tugas dan kewajiban mereka, fil bait, meninggalkan kewajiban dan tugas hakiki yang harusnya mereka kerjakan di dalam rumah mereka selaku seorang istri, sehingga mereka sibuk bekerja dan ditinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, yaitu dengan sebab sibuknya mereka di luar sana dan tidak sibuk di dalam rumah. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu menjadikan al-mar'ah sebagai alat untuk digunakan menghancurkan agama Islam ini. Dan juga menjadikan wanita sebagai wasilah, sebagai perantara untuk memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Maka dengan sebab ini, kata muallif, dengan sebab perbuatan musuh-musuh Islam ini, wanita akhirnya melantarkan, meninggalkan pekerjaan, kewajiban yang wajib bagi mereka untuk dikerjakan di dalam rumah selaku sebagai seorang istri. Mimma tarra azwajuhunna ila jalbil khadimati al-ajnabiyyati litarbiyati awladihim. Mimma tarra azwajuhunna ila jalbil khadimati al-ajnabiyyati litarbiyati auladihim. Hingga ketika keadaannya sudah demikian, wanita sudah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk kerja di luar, keluar rumah kerjaannya, sibuk mencari uang sebagaimana laki-laki, sehingga suami pun terpaksa, suami wanita tersebut, hingga suami, seorang suami pun terpaksa, ila jalbil khadimat, ittar azwajuhun, suami terpaksa ila jalbil khadimat untuk mencari pembantu. Untuk mencari al-khadimat, pembantu. Mencari pembantu sebagai pembantu rumah tangga. Inilah sebabnya. Yakni ketika wanita sudah tidak mengerjakan hak-haknya lagi di dalam rumah. Meninggalkan, melantarkan kewajiban yang harus dilakukan istri tersebut di dalam rumah. Ketika itu sudah ditinggalkan, maka terpaksa akhirnya suami pun mengambil, mencari pembantu yang dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Inilah sebabnya. Pembantu yang mana pembantu tersebut? Al-ajnabiyat, pembantu tersebut bukan mahram bagi laki-laki, bagi suaminya. Bukan mahram bagi laki-laki tersebut. Litarbiyati auladihim. Laki-laki kerja, ibu juga kerja, akhirnya mengambil pembantu. Yang mana pembantu ini kemudian dialah yang mendidik anak-anak mereka. Dia yang akan menjadi seorang guru bagi anaknya sendiri. Ibunya kerja, sibuk di luar rumah. Demikian juga bapaknya, seharian full kerja. Sehingga pembantu itulah yang menemani keseharian anaknya. Dan dia yang mentarbiyah, mendidik anaknya. Padahal pembantu sangat menyedihkan keadaan mereka. Jika demikian keadaannya, jika anak tersebut sudah dirawat, sudah memiliki pembantu, yang mana pembantu ini menjadi pengganti peran seorang ibu dalam terbiah. Inilah sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin agar wanita itu keluar rumah, bekerja sebagaimana laki-laki. Kemudian pembantu tersebut, watamdhimi syu'uni buyutihim, pembantu tersebut yang akan membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah. Mimma sabbaba katsiran minal fitan, yang mana ini semua, yang mana ketika seseorang sudah mengambil seorang pembantu, ini menjadi sebab, merupakan sebab fitnah yang besar. Kata mu'alif, mimma sabbaba katsiran minal fitan, yang mana ketika keadaan sudah demikian, ini menjadi sebab fitnah yang besar. Wajalbi mimma sabbaba wajalba aziman minasyurur, dan juga ini menimbulkan kerusakan yang besar pula, menimbulkan aziman minasyurur, dan juga perkara ini akan menimbulkan kerusakan pula, yaitu ketika sama-sama wanita, demikian juga seorang suami sudah kerja di luar rumah, sehingga pembantu tersebut yang mengurusi rumahnya, dia mengurusi anak-anaknya, dan tidaklah terurus anak-anak dari suami dan istri tersebut, dan yang mengurus hanyalah pembantu rumah tangga, sehingga ini merupakan sebab hancurnya anak tersebut, menjadi fitnah yang besar bagi seorang suami, demikian juga menjadi kerusakan, sebab timbulnya kerusakan yang besar bagi keluarga tersebut. Maka inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu mereka ingin menjatuhkan martabat wanita, yang padahal Islam telah mengangkat wanita di dalam agama Islam ini, telah menjaga hak-hak wanita. Demikianlah, maka hendaknya kita untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, dan hendaknya kita untuk sadar sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.